Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, baru-baru ini tersebar artikel yang berjudul Skandal Iluminasi Radio Roja. Di dalamnya terdapat gambar yang dihubung-hubungkannya logo Radio Roja dengan mata Horus, yakni mata yang menjadi simbol dari gerakan Yahudi. Dan disebutkan pula bahwasannya Radio Roja dengan gerakan dakwahnya merupakan corong informasi dari dakwah Wahabi dan tentunya disokong oleh Yahudi, sehingga upaya mereka untuk memecah belah kaum muslimin di Indonesia disebarluaskan melalui radio ini. Mohon penjelasan dan klarifikasi dari tuduhan seperti ini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Subhanallah. Bagaimana mungkin Radio Roja adalah corongnya Yahudi? Sementara di sini kita ceramah menjelaskan tafsir, baru tafsirnya Al-Fatihah saja kita bilang ghairul maghdubi alaihim, bawakan hadis riwayat Tirmidzi yang sahih, al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Subhanallah, maka ini tuduhan yang sangat sangat tidak masuk akal dan sangat tidak bisa diterima. Tidak ada bukti-bukti, kita di sini mengkritik atau menjelaskan kesalahan. Yang paling kita kerasi adalah orang-orang kafir. Kita kalaupun ada yang kita salahkan di kalangan kaum muslimin, itu maka adalah untuk nasihat dan dengan bukti-bukti atau dalil-dalil. Maka ini merupakan perkara yang mengada-ngada. Saya juga sempat dengar ada yang sampai bilang, kenapa simbolnya Radio Roja menyebarkan apa ini? Cahaya sunnah. Cahaya itu adalah lambang mereka, subhanallah. Cahaya sunnah itu disebutkan dalam dalil-dalil dan disebutkan keterangan para ulama. Allah sendiri menyebutkan tentang petunjuknya adalah dengan cahaya dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, bahkan disebutkan nurun ala nur dalam surat An-Nur. Cahaya iman di atas cahaya Al-Quran. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mensifati sunnah itu sebagai matahari kenabian. Ad-dunya kulluha mal'unatun mudhlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Dunia ini semuanya dijauhkan dari rahmat Allah dan gelap dalam kegelapan jahil, kecuali yang disinari dengan matahari kenabian. Ini aneh kalau dihubungkan dengan perkara tadi, maka ini perkara yang sangat tidak bisa diterima, tidak ada hubungan sama sekali dengan agama tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang menyampaikan pengajian di Radio Roja adalah tamatan-tamatan yang belajar agama dari Madinah, banyak yang menyampaikan dari Madinah, yang tamatan Universitas Islam Madinah atau juga Universitas di Riyadh seperti Ustadz Erwandi hafizahullah. Kemudian para ustadz yang belajar di Libya, yang dilihat kurikulum mereka adalah kurikulum Ahlus Sunnah, tidak ada hubungan sama sekali. Yang nanti tuduhan seperti ini juga akan nanti mengatakan lagi, berarti ya apa ini, Arab Saudi itu juga adalah Yahudi, subhanallah. Maka orang yang seperti ini kita katakan padanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a bi ahaduhuma." Kalau seorang itu mengkafirkan saudaranya, menuduhnya mirip Yahudi atau berhubungan dengan Yahudi, kepanjangan tangan Yahudi, maka kembali kepada salah satu di antaranya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini adalah tuduhan dusta yang sama sekali tidak ada nilai ilmiahnya, apalagi nilai kebenarannya. Nah.